Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannut tahajjudu ijma'an. Ini sekarang membahas sunnah tahajud, ya, sholat sunnah yang bernama tahajud. Jadi sholat sunnah tahajud ini telah disepakati oleh ulama kesunahannya. Jadi semua ulama sepakat melakukan sholat tahajud. Sholat tahajud, pengertian dari sholat tahajud adalah wahwa tanaffulu lailan ba'dan naumi. Sholat tahajud adalah sholat sunnah di malam hari yang dilakukan setelah bangun tidur. Jadi orang yang bangun tidur kemudian melakukan sholat sunnah, sholat sunnah itu bernama sholat sunnah tahajud. Qala Allah Ta'ala, kemudian penulis Fathul Mu'in mengutip satu dalil Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berbunyi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak, di malam hari lakukanlah sholat sunnah untuk tambahanmu. Jadi ini perintah kepada Nabi Muhammad, ya, perintah kepada Nabi Muhammad. Allah memerintahkan beliau di waktu malam hari untuk melakukan sholat sunnah, sholat tahajud sebagai tambahan. Oleh karena ayat inilah, sholat tahajud itu atau sholat witir, ya, sholat witir itu hukumnya bagi Nabi Muhammad hukumnya wajib, ya. Bahkan ada juga selain madhab Syafi'i yang mengharuskan sholat witir. Dalam madhab kita, madhab Syafi'i, hukumnya sunnah, ya, hukumnya sunnah, sehingga meninggalkannya tidak berdosa menurut madhab Syafi'i. Wa warada fi fadlihi ahaditsu katsirah. Ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang keutamaan sholat tahajud. Wa kuriha li mu'tadihi tarkuhu bila dharurah. Dan bagi orang yang sudah terbiasa, jadi mu'tad artinya orang yang terbiasa, bagi orang yang sudah terbiasa melakukan sholat tahajud, dimakruhkan meninggalkannya tanpa ada kedaruratan. Jadi meninggalkan tanpa darurat, tanpa ada hal yang menuntut untuk meninggalkannya, ini hukumnya makruh, ya, hukumnya makruh bagi yang terbiasa. Ini terkhusus untuk yang terbiasa saja. Artinya kalau tidak biasa melakukan, hukum makruh ini tidak bisa mengenai. Wa yata'akadu alla yukhli bisolatin fil laili ba'da naum. Dan ini mohon maaf, ini kata la yukhli ini mestinya la yukhliya, ya. Kalau ini adalah fi'il dari akhola, berarti la yukhilla, ya, tidak mengosongkan, ya, artinya tidak mengosongkan. Kalau la yahlu itu harusnya setelah lam ada huruf wawu. Wayata'akadu alla yukhilla, kalau yukhilla itu biasanya maknanya mencacat, ya, tapi di kalimat ini, di kata ini yang dimaksud adalah kosong. Kalau kosong biasanya khalayahlu. Tapi seharusnya setelah lam ada huruf wawu seharusnya. Wa ta'akadu alla yakhluwa bisolatin fil laili ba'da naum. Dan ada sunnah yang kuat, ya. Ada sunnah yang kuat, yaitu tidak mengosongkan di malam hari setelah tidur dari melakukan sholat. Jadi kalau kita terbangun dari tidur di malam hari, itu kesunahan kuatnya adalah mengosongkan sholat. Dalam arti sholat yang dilakukan setelah tidur itu kesunahannya sangat kuat sekali, sehingga kita dianjurkan untuk tidak mengosongkannya. Walau rokaatnya ini, walau hanya melakukan dua rokaat. Li'idhomi fadli thalik, karena besarnya keutamaan sholat itu. Jadi sholat yang dilakukan setelah bangun tidur di malam hari itu keutamaannya sangatlah besar. Walahadda li'adadi rokaatihi, tidak ada batasan jumlah rokaat sholat tahajud. Jadi melakukan berapa kali pun itu boleh ya. Berapa ribu, berapa juta rakaat itu boleh, karena tidak ada batasan maksimal, tidak ada batasan maksimal jumlah melakukan sholat tahajud. Wakila, namun ada pendapat yang mengatakan hadduha sinta asra. Batas sholat tahajud itu maksimalnya adalah 12 rakaat. Ini pendapat lain ya, pendapat lain yang lemah karena menggunakan kata kila. Jadi ada dua pendapat, yang pertama tidak terbatas, yang kedua batasnya adalah 12 rakaat. Wa ayuksira fihi minad du'ai wal istighfar. Kesunahan di saat melakukan sholat tahajud adalah memperbanyak berdoa dan istighfar. Jadi memperbanyak doa dan meminta ampunan kepada Allah di saat melakukan sholat tahajud. Wa nisfuhul akhir akad. Dan melakukan sholat tahajud di separuh akhir. Separuh akhir berarti sudah melewati jam 12 ya. Melakukan di separuh akhir itu lebih utama ya, lebih utama kalau dibandingkan dengan separuh awal. Wa afdaluhu inda sahar. Dan yang paling utama adalah melakukan sholat tahajud di saat sahur ya, di waktu sahur. Di waktu sahur artinya sebelum terbitnya fajar ya, di waktu sahur di bulan Ramadan ya, itu yang paling utama. Mengapa hal ini paling utama? Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka meminta ampunan kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa permintaan ampunan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para orang-orang baik, itu dilakukan di waktu sahur. Sehingga melakukan sholat tahajud itu yang paling utama adalah di saat sahur. Wa ayyukidha mayyatma'u fi tahajudi. Ada kesunahan juga untuk membangunkan ya. Jadi disunahkan untuk membangunkan seseorang yang berniat melakukan sholat tahajud. Jadi kalau ada orang yang berniat melakukan sholat tahajud dan kita bangun, sedangkan dia belum bangun, kesunahan bagi kita adalah membangunkannya. Jadi membangunkan sholat, membangunkan seorang yang berniat melakukan sholat tahajud itu hukumnya sunnah. Wa yundabu qadha'u naflin, wallahu a'lamu bis-shawabi.